mengenangi lubang yang berserakan di jalan yang penuh dengan galian sialan. Sebuah mobil berlalu kencang menggilas genangan yang penuh dengan kotoran. Pakaianku tersiram, semuanya basah. Tapi udah, kenapa mesti marah? Biarkan apa yang harus dibiarkan. Tinggalkan apa yang harus dilupakan. Lakukan apa yang harus dikerjakan. Jangan tenggelam dan detik berderik. Sedikit demi sedikit pikiran membukit menjadi penyakit. Urat sarafku pun mulai menegang. Sudah biarkan segalanya berjalan. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Seperti orang gila, sesampainya aku di rumahnya, ku basah kuyup pada kaki, tangan dan muka. Untuk yang kesekian kali, tapi tak terdengar jawaban. Sepi sekali, seperti ku coba mengintip lewat jendela. Ku lihat dia duduk di sofa, entah dengan siapa. Ku balikan badan, mundur dan pulang. Sepertinya hari ini ku harus melenggang. Biarkan apa yang harus dibiarkan. Tinggalkan apa yang harus dilupakan. Lakukan apa yang harus dikerjakan. Jangan tenggelam dan detik berderik. Sedikit demi sedikit pikiran membukit menjadi penyakit. Urat sarafku pun mulai menegang. Sudah biarkan segalanya berjalan. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Dengan omongan orang yang cuma sibuk kasah kusuk di belakang. Tak semudah itu, ku harus goyang. Berlaku uring-uringan tak karuan.